tulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tak lupa pula salawat serta salam agar selalu tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Naam ikhwani ahibba'i rahimahani wa rahimakumullah. Karena ustaz kita, guru kita Ustaz Abdul Zain LCM hafizahullah taala telah berada di hadapan kita semua, oleh karena itu kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Seperti biasanya ayol ikhwah, sebelum kita memasuki tema sesi hari ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pagi tadi. Silakan ditutup catatannya. As-su'alul awwal. Apa wajhul istidlal dari firman Allah Azza wa Jal, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ubaidillah. Mana Ubaidillah? Fadal. Ahsanta, barakallahu fiik. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Anta. Coklat. Nah. Kum. Kenapa enggak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Bisa? Enggak. Sampingnya. Peci putih. Bukan, atau peci hitam. Nah. Peci putih, ya antumlah. Kenapa tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Kenapa? Tidak tahu. Peci hitam. Nah, antum yang tadi berdiri terus enggak jadi. Nah, kum. Enggak tahu juga. Tayib. Antum. Apa? Karena meniru sikap orang munafik. Taib, tidak apa-apa. Tapi bukan itu yang anda inginkan. Peci hitam putih. Nah, kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Karena Allah Maha Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Kenapa ya ikhwah yang berdiri-berdiri? Karena Allah Maha Baik, tidak pernah berbuat jahat. Maka tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Ijlis. Tadi pagi anak sampaikan, berprasangka buruk kepada sesama muslim boleh enggak? Kenapa? Padahal muslim bisa berbuat jahat. Muslim yang bisa berbuat jahat saja kita tidak boleh berprasangka buruk, apalagi Allah yang tidak pernah berbuat jahat atau berbuat buruk. Baik. Pertanyaan berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Adh-dhannina billahi dhannas-sau." Siapa yang dimaksud dengan manusia-manusia yang tersebut di dalam ayat ini? Naam, anta. Nah. Ahsanta, barakallahu fiik. Ijlis. Ma wajhul istidlal? Anta. Nah. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Apa hikmahnya sulit menghafal? Nah, anta. Baju coklat. Kum. Apa hikmahnya susah menghafal? Kita sebutkan banyak tadi. Satu. Ada berapa tadi kita sebutkan? Ada tiga. Bayangkan tiga. Antum cuma, anak cuma minta antum satu aja. Ditulis enggak? Enggak, pantas. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu adalah binatang buruan. Cara mengikatnya adalah dengan ditulis. Nah, baik, anta. Nah, sebutkan hikmah susah ngapal. Karena mungkin karena buang-buang waktu. Bagus. Ijlis. Sudah ingat yang kedua dan ketiga? Apa? Jangan ngulang yang ini. Tayyib, belum ingat. Anta. La. Nah. La. Antum. Iya. Apa? Susah menghafal, apa hikmahnya? Karena banyak maksiat. Bagus. Tayyib, tinggal satu lagi, apa? Ijlis. Belum kepikir? Tayyib. Antum, baju biru. Naam. Pum. Tinggal satu. Belum tahu. Tayyib, anta. Naam. Satu lagi, apa? Kurang mengulang-ulang. Oke? Antum ulangi tiga-tiganya. Satu. Karena buang-buang waktu. Dua. Banyak maksiat. Tiga. kurang mengulang-ulang. Taib, diulangi antum. Ya. Ya. Banyak masih. Di jelisah. Taib. Nanti laba bin jadid ilikhwah. Babu maja'a fi mungkiril qadar. Halaman berapa? 593. Fadhal. Iqra' Muhammad Rashad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Babu ma jaa fi munkiril qadari. Wa qala Ibn Umar walladhi radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Ibn Umar biyadihi. Law kana li ahadihim mithlu Uhudin zahaban ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. بارك الله فيك. باب ما جاء في منكر القدر. باب pembahasan tentang mungkiri. Apa artinya mungkiri? Orang-orang yang mengingkari al-qadar, takdir. Perlu kita ketahui bahwa bid'ah yang muncul pertama kali dalam sejarah Islam adalah gara-gara tidak beriman secara benar terhadap takdir. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam adalah gara-gara tidak beriman secara benar terhadap takdir. Sektenya namanya sekte apa? Qadariyah. Mari kita lihat kisah lengkapnya. Iqra Rashad. Hadith Ibn Umar hadha, di syarahnya Hadith Ibn Umar hadha qawluhu حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وهميد بن عبد الرحمن الهميري الحميري حجين أو مؤتمرين مؤتمرين نعم. Jadi ini kisah dituturkan oleh seorang tabi'in namanya Yahya bin Ya'mar. Siapa namanya? Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar ini tinggal di Basrah. Basrah itu mana? Basrah itu negeri Irak. Yahya bin Ya'mar ini tinggal di negeri Irak. Di sana, di negeri Irak itu muncul sebuah sekte. Salah satu dedengkotnya, seorang yang bernama Ma'bad. Siapa? Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani ini memunculkan pemahaman bahwa tidak ada takdir. Semuanya berjalan apa adanya tanpa melalui takdir Allah. Taib. Ini adalah sebuah penyimpangan. Maka Yahya gak mau tinggal diam. Maka beliau mengajak temannya yang bernama Humaid. Siapa? Humaid. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Yahya sama Humaid. Karena saat itu para ulama terpusat di Mekah, maka mereka berdua, siapa mereka berdua? Yahya dan Humaid. Mereka berdua sengaja pergi ke Mekah, tujuannya untuk haji atau umrah. Sambil haji dan umrah, mereka ingin melaporkan kejadian yang ada di Basrah, yaitu munculnya seorang dedengkot namanya siapa tadi? Ma'bad. Baik. Apa yang terjadi? Naam, faqulna. Faqulna law laqaina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadari. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاقتنفته انا وصاحبي فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت يكفي. Betul. Begitu mereka berangkat ke Mekah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau berdua untuk ketemu dengan salah satu sahabat Nabi SAW yang terkenal keilmuannya, yaitu Abdullah ibnu Umar. Berarti anaknya siapa? Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Pas banget ibnu Umar masuk ke Masjidil Haram. Maka Yahya dan siapa? Humaid bergegas mengapit ibnu Umar, satu di kanan satu di kiri. Setelah mengapit beliau setelah beliau berdua mengapit ibnu Umar, maka Yahya berkata, apa isi perkataannya? Naam, Fakultu Aba Abdirrahmani innahu qad dhahara qablana unasun yaqra'u kibalana kibalana unasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unufun. Naam, bercerita Yahya sama Humaid. Aba Abdirrahman, Abu Abdirrahman itu adalah kun Yahnya siapa? Ibnu Umar. Jadi kalau orang Arab ingin memuliakan seseorang, itu memanggil dengan apa? Kunyah. Ya, memanggil dengan kunyah. Kalau orang Arab memanggil seseorang ingin dengan panggilan pemuliaan, maka memanggilnya dengan kunyah. Makanya Yahya memanggil ibnu Umar dengan ucapan Aba Abdurrahman. Innahu qad dhahara kibalana. Muncul di wilayah kami unasun yaqra'unal Qur'an. Orang-orang yang rajin baca Qur'an. Subhanallah. Rajin apa? Baca Qur'an. Wa yataqaffarunal ilm. Dan mereka juga terlihat mendalami ilmu agama. Sering taklim, rajin baca Quran. Kelihatannya orangnya masya Allah. Solih, multazim. Ya. Pakaiannya juga masya Allah. Ya. Karena mereka ahlul bidah. Ya. Bukan ahlul ma'asi. Kalau ahlul bidah, itu biasanya penampilannya itu bagus-bagus. Kayak Khawarij kan juga demikian. Khawarij kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ila salatihim. Wahai para sahabatku, kalian itu kalau ngelihat orang-orang Khawarij, kalian minder. Minder? Minder apa? Sholat kalian itu gak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Tahkiruna sholatakum ila sholatihim. Kalau kalian ngelihat bagaimana tekunnya orang Khawarij beribadah, kalian akan minder. Tapi sayangnya ayol ikhwah, ahlul bidah, mereka tersesat dalam apanya? Dalam pemahaman. Sholat, ngaji, baca Quran, itu adalah luar. Apa yang kelihatan di luar. Tapi yang jadi masalah, mereka ini punya syubhat. Syubhat itu adanya di mana? Pemahaman. Maka Yahya sengaja menceritakan orang-orang Qadariyah ini dengan penampilan luarnya dulu. Siapa tahu penampilan luarnya ini bisa membuat Ibnu Umar mungkin mentolerir. Oh, enggak apa-apa, mereka orangnya rajin ibadah kok. Ternyata lihat nanti jawaban Ibnu Umar apa. Jadi Yahya berkata kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, di wilayah kami muncul orang-orang yang rajin baca Quran, rajin taklim, tapi yaz'umuna alla qadar. Tapi mereka mengatakan takdir tidak ada. Maksudnya takdir tidak ada bagaimana? Wa annal amra unufun. Unufun itu artinya adalah segala sesuatu terjadi serta merta. Serta merta itu maksudnya ya gak lewat takdir. Ujuk-ujuk ada. Itu maksudnya unuf. Jadi orang-orang yang ada di Basrah itu mereka mengatakan kepada masyarakat bahwa kejadian di alam semesta ini Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Itu maksud unuf. Ya. Jadi mereka mengklaim bahwa seluruh kejadian di alam semesta ini sebelum terjadi Allah tidak tahu. Allah baru tahu setelah apa? Terjadi. Loh, kalau kayak gitu apa bedanya Allah sama manusia? Kalau kita baru tahu sebuah peristiwa kapan? Manakala peristiwa itu terjadi. Sebelum peristiwa itu terjadi kita tidak tahu. Nah, orang-orang yang ada di Basrah ini mereka mengatakan seperti itu. Allah baru tahu seluruh peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Gak ada takdir. Itu kata Ma'bad al-Juhani dan konco-konconya. Apa komentar Ibnu Umar? Perhatikan baik-baik. Nah, faqala. Faqala idza laqaita ulaika. Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أهد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما شاء الله. Apa komentar dari Ibnu Umar? Tegas banget. Apa kata beliau? إذا لقيت أولئك. Wahai Yahya, wahai Humaid, kalau engkau ketemu sama orang-orang itu, kasih tahu sama mereka, anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kasih tahu sama mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar, alias kami dan mereka, the end. Apa the end? Enggak ada hubungan, ya putusin aja gitu. Aku dan mereka gak ada hubungan. Ini menunjukkan al-bara'ah, sikap berlepas diri. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mengingkari salah satu prinsip dasar umat Islam, yaitu beriman dengan takdir. Terus apa kata Ibnu Umar? Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi Allah, law anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Besar apa kecil? Besar atau kecil? Besar banget. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Seandainya antum punya emas sebesar meja ini, banyak atau tidak? Banyak. Bisa nikah berkali-kali itu. Ya. Punya modal emas segini. Ini berapa ini kira-kira kalau ditimbang? Ya mungkin berapa kintal. Emas berapa kintal kan. Biasanya kan nikah dengan mahar, seperangkat alat sholat dan emas 5 gram, 10 gram. Kan gak ada. Emas 1 ton itu gak ada. Coba kira-kira gunung Uhud itu berapa ton coba kira-kira. Oh 8 kilo kok. 8 kilometer panjangnya. Berapa ton itu? Apa kata Ibnu Umar? Andaikan mereka punya emas sebesar gunung Uhud, terus emas itu mereka infakkan fi sabilillah. Emas sebesar itu diinfakkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu, Allah tidak mungkin menerima infak tersebut. Padahal infaknya besar atau kecil? Besar. Kapan Allah akan terima? Hatta yu'mina bil qadar. Allah akan terima infak orang-orang itu sampai mereka beriman dengan takdir. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menerima infak mereka? Kenapa? Angkat tangan. Salah, enggak apa-apa. Enggak disuruh push up. Hah? Kenapa Allah enggak terima infak mereka padahal infaknya besar banget? Kenapa? Kadang pengen nyoba. Hah? Karena enggak beriman dengan takdir. Berarti mereka bukan muslim. Karena mereka bukan muslim, syarat amalan diterima harus berislam. Ketika mereka tidak mengimani salah satu dari rukun iman, yaitu apa? Beriman dengan takdir. Berarti mereka bukan muslim. Kalau bukan muslim, sebesar apapun infak yang dikeluarkan, sebanyak apapun ibadah yang mereka lakukan, gak akan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang nih, dia belum syahadat, terus ikut sholat 5 waktu, diterima atau tidak? Gak diterima. Kalau sholatnya 50 tahun diterima gak? Enggak. Kalau hajinya 7 kali, pingkopangkaping, ya bolak-balik 7 kali haji, diterima atau tidak? Tidak, selama tidak masuk ke dalam Islam. Nah, orang-orang yang ada di Basrah ini, gara-gara mereka mengingkari takdir, maka mereka telah dianggap keluar dari Islam, sehingga infaknya sebesar apapun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar istadalla, beliau berdalil. Perhatikan, ketika beliau mengucapkan kalimat tadi, itu kan ucapan yang gak ringan itu. Infak sebesar itu ditolak sama Allah. Maka beliau pun membawakan dalil. Thumma istadalla biqaulin Nabi SAW. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ada 6 rukunnya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikat, terus kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan yang keenam ini yang kita garis bawahi, apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Uktubu kufurnya. Mengingkari takdir. Sebab itu salah satu rukun iman. Ana ulangi, kufurnya mengingkari takdir. Sebab itu salah satu rukun iman. Diulangi. Nah, barakallahu fiik. Kita pindah ke dalil berikutnya, halaman 595. Iqra Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa lana. Wa an Ubadah bin Shamit annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li uhtiyaka wa ma ahtaka lam yakun li usibaka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub, faqala rabbi wa madha aktubu. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Wa fi riwayatin li Ahmad inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin li ibni Wahbin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu binnar. Ini adalah hadis berikutnya. Hadisnya Ubadah. Ubadah ibn Shamit menyampaikan hadis ini saat beliau sakit parah menjelang wafatnya. Ketika beliau sedang sakit parah menjelang wafatnya, sebagaimana disyarah disebutkan, anaknya datang menemui ayahnya. Siapa tadi ayahnya? Ubadah ibnu As-Samit. Dakhaltu ala Ubadata wa huwa maridun atakhayalu fihi al-maut. Aku datang ke kamar ayahku saat beliau sedang sakit parah dan aku memprediksikan sebentar lagi beliau akan wafat. Fakultu ya abatah awsini washtahidli. Maka sang anak berkata, wahai ayahandaku, sampaikan wasiatmu untukku dan aku mohon dengan sangat, sampaikan sepenuh hati. Faqala ajlisuni. Maka kemudian Ubadah berkata kepada anak-anaknya, dudukkan aku. Padahal saat itu sedang dalam keadaan apa? Sakaratul maut, menjelang wafatnya. Akan tetapi karena wasiat yang akan disampaikan ini sangat penting, maka beliau tidak berkenan menyampaikannya sambil berbaring. Walaupun berat, walaupun susah, beliau meminta agar bisa didudukkan untuk menyampaikan wasiat ini. Baru kemudian beliau mengatakan, ya bunayya. Ini menunjukkan pentingnya orang tua menasehati siapa? Anaknya. dan menasehati dengan bahasa yang baik. Ya bunayya. Ya bunayya mirip seperti Luqman al-Hakim menasehati siapa? Anaknya. Ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan kesayangan. Ya. Wahai anakku, ya. Wahai anandaku, ya bunayya. Innaka lan tajida ta'mal iman. Wahai anakku, engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Hatta sampai. Jadi seseorang tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman kecuali apabila ta'lam annama asabaka lam yakun liyukti'aka. Satu. Saat dia bisa meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan menimpa seseorang. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti menimpa seseorang. Ketika kita meyakini itu, hati kita akan tenang. Contoh disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin. Seorang ayah membawa keluarganya piknik. Piknik ke area terbuka, ya, di alam. Qadarullah, karena mereka mungkin sedang asyik bermain dengan keluarganya, anak kecil mereka ternyata merangkak tanpa disadari. Tahu-tahu di situ ada sumur yang sangat dalam. Karena masih kecil, nggak tahu itu apa, penasaran, ngelongok, akhirnya apa? Kecemplung di sumur tersebut dan meninggal dunia. Orang yang mengimani nasihat Ubadah Ibnu Shamit, dia sedih. Akan tetapi dia langsung ingat bahwa ini adalah takdir Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan mengenai seseorang. Dan dia tidak kemudian mengatakan, andaikan tadi kita tidak pergi ke tempat ini. Karena lau, apa kemarin? Taftahu amalas syaitan. Dia tidak akan menyalahkan kakaknya. Kamu kakak kenapa enggak jaga? Kamu kenapa ibu sampai lalai anakmu? Enggak. Langsung dia ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah takdir Allah. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita terhindar dari takdir tersebut. Orang yang meyakini ini akan merasakan manisnya iman. Hatinya akan tenang seberat apapun musibah yang dialaminya. Ini contoh disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin. Terus, apalagi pesan dari Ubadah. Wama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Nasihat kedua, kata Ubadah, engkau akan merasakan manisnya iman seandainya engkau meyakini sesuatu yang ditakdirkan Allah tidak engkau dapatkan, maka tidak akan engkau dapatkan. Sesuatu yang ditakdirkan Allah tidak engkau dapatkan, maka tidak akan engkau dapatkan. Contoh, masih Syekh Utsaimin kasih contoh. Kata beliau, ada seseorang dengar bahwa di Semarang misalnya, ada bisnis yang menggiurkan, maka dia pun berangkat dari Purbalingga ya ke Semarang mengejar bisnis tersebut. Ada expo gitulah katakanlah ya. Ada expo di situ, dia pengen jualan dengan harapan nanti akan dapat untung besar. Maka berangkatlah dari Purbalingga kemana? Ke Semarang. Ternyata sampai di Semarang, ke tempat lokasi expo tersebut, melongo. Kenapa melongo? Ah, ternyata exponya sudah bubar. Akhirnya barang banyak, sudah keluar duit banyak, bawa barang sampai situ sudah bubar. Apa kata beliau, kata Syekhul Utsaimin, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman kecuali saat itu dia meyakini ini sudah ditakdirkan Allah untuk tidak kita dapatkan. Maka tidak mungkin kita dapatkan. Ya. Antum mendaftar ke sebuah perusahaan, banyak sekali saingannya, sudah melewati sekian banyak seleksi. Seleksi pertama lulus, seleksi kedua lulus, seleksi ketiga lulus, seleksi keempat lulus, tinggal seleksi kelima, ternyata antum gagal. Sudah takdirnya antum, gak antum dapatkan. Sudah selesai. Orang yang mengimani ini, hatinya akan tenang. Kenapa tenang? Karena dia selalu meyakini bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Ada sebagian ulama mengatakan, bagaimana kita tahu takdir Allah ini baik atau tidak baik? Lihat apakah Allah takdirkan itu engkau dapatkan atau tidak engkau dapatkan. Kalau Allah takdirkan itu engkau dapatkan, berarti itu yang terbaik dari Allah. Dan kalau seandainya itu ditakdirkan oleh Allah tidak engkau dapatkan, berarti kalau engkau dapatkan itu buruk untukmu. Ini nasihat dari Ubadah. Kemudian beliau membawakan dalil dari nasihat tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan al-qalam. Apa al-qalam? Pena. Berarti makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah pena atau makhluk lain? Ada sebagian ulama mengatakan bukan qalam yang pertama kali, yang diciptakan pertama kali adalah arsy. Ya. Karena di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa saat Allah memerintahkan untuk menciptakan al-qalam ini, arsy sudah ada. Nah, terus bagaimana kita menafsirkan hadis ini? Kata para ulama, inna awwala ma khalaqallahul qalam, itu terjemahannya bukan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah pena. Bukan seperti itu terjemahannya. Terus gimana terjemahannya? Saat Allah menciptakan pena, pertama kali yang diucapkan oleh Allah adalah uktub. Paham bedanya? Ana ulangi. Terjemahannya, bukan sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Bukan seperti itu terjemahannya. Tapi terjemahannya, saat Allah menciptakan pena, pertama kali yang diucapkan Allah kepada pena adalah apa? Uktub. Paham bedanya? Paham enggak? Tayib, ana ulangi sekali lagi. Terjemahannya bukan apa? Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Bukan seperti itu terjemahannya. Tapi bagaimana terjemahannya? Saat Allah menciptakan pena, pertama kali yang Allah ucapkan kepada pena adalah uktub. Tulis. Kan enggak ada objeknya kan? Tulis, uktub. Karena enggak ada objeknya, maka pena bertanya, "Rabbi, wa madza aktub?" Wahai Rabbi, aku nulis apa? Aku nulis apa? Berarti pena ngomong. Iya. Iya. Kok pena bisa ngomong? Iya, karena bukan pulpen antum. Ini beda ini, penanya ini beda. Nun wal kolami wama yas turun. Yang dimaksud dengan kolam di sinilah yang ada dalam surat Nun al kolam, bukan pulpen antum ini. Ya, makanya bisa ngomong. Maka dia bertanya kepada Allah, wahai Rabbi, aku disuruh nulis apa? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Pena, tugasmu adalah menulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Disuruh nulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak banget. Berarti capek Ustaz ya? Ya capek mungkin. Tapi kan diberi kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditulisnya? Di sebuah kitab namanya Lauhul Mahfud. Jadi, antum sekarang duduk di sini. Farwa ketawa, ya. Itu sudah ditulis. Sama siapa? Bukan sama pulpennya Farwa, bukan. Sama pena. Sudah ditulis, oh si Fulan nanti akan melakukan ini, akan melakukan itu. Oh si Fulan nanti pas kajian ngantuk. Ah, ini sudah ditulis nih. Ah, sudah ditulis. Ya. Sama siapa ditulis? Sama pena. Ya. Ah, ini juga ngantuk ini. Ah, ini sudah ditulis juga nih. Ya. Ditulis di Lauhul Mahfud, antum bakalan ngantuk. Ya. Semua kejadian sekecil apapun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ngupil Ustaz, ditulis enggak Ustaz? Ha, apalagi yang seperti ini nih. Antum ini sudah ditulis di Lauhul Mahfud, ngantuk sekarang gitu loh. Masih ngantuk enggak? Belum. Masih ngantuk. Udah enggak? Alhamdulillah. Segala sesuatu sudah ditulis oleh pena. Di mana? Di Lauhul Mahfudz. Ya. Tayib. Kemudian setelah itu ya bunayya, dia berkata, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Mirip kayak ucapannya siapa tadi? Ibnu Umar. Barang siapa yang wafat bukan di atas keyakinan ini, iman terhadap takdir, maka dia bukan termasuk golonganku. Baik. Selanjutnya ini mirip kayak yang di atas. Riwayat Ibnu Wahab nanti akan kita syarah di dalil berikutnya. Uktubu. Mengingkari takdir termasuk dosa besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Anda ulangi dari awal. Mengingkari takdir termasuk dosa besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Baik, diulang. Antum. Ya. Nah, taib, sekarang kita membahas dalil yang terakhir. Iqra. Hamid. Babil musnani wa sunani ani mani dailami qala ataitu Ubayy bin Ka'bin faqultu fi nafsi syai'un minal qadri fadisni bi syai'in na'allaha yudhibuhu min qalbi faqala law anfaqta misla Uhudin dhaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadri wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhthiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka walau mita ala ghairi hada lakunta min ahli nar qala fa'ataitu Abdullah ibn Mas'udin wa Udhaifah ibn Yaman wa Zaid ibn Sabit fakulluhum haddasani bimisli dhalika alin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun sahihun rawahul hakimu fi sahihi. Nah, wa fil musnadi wa sunani an ibn Dailami qala ataitu Ubayy ibn Ka'bin. Jadi ini kisah tentang seorang yang bernama Ibnu Dailami. Orang ini datang menemui sahabat Nabi namanya Ubay ibn Ka'ab. Kenapa beliau datang menemui Ubay ibn Ka'ab? Ternyata beliau datang untuk berkonsultasi. Apa masalah yang beliau alami? Fi nafsi syai'un minal qadar. Aku punya syubhat tentang qadar, tentang takdir. Begitulah seharusnya ketika kita terjangkiti syubhat. Baca nih, ada WA, baca masuk tulisan Ahlul Bidah, nyantol. Seharusnya tulisan Ahlul Bidah jangan dibaca. Ceramah Ahlul Bidah enggak usah didengerin. Mungkin karena terlintas, gak tahu, akhirnya terdengar atau terbaca, terus nyantol di kepala. Syubhat itu harus segera dibersihkan. Jangan sampai dibiarkan berlama-lama di kepala kita. Maka Ibnu Dailami, ketika ada syubhat tentang takdir, beliau pun langsung datang menemui ahlinya, menemui ulama yang saat itu beliau temui adalah Ubay bin Ka'ab. Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Wahai sahabat Nabi, wahai Ubay, aku punya syubhat nih masalah takdir. Fahadithni bi syai'in la'allallah yudhibuhu min qalbi. Aku minta nasihat. Sampaikan kepadaku hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan nasihat yang kamu sampaikan ini, syubhat ini bisa lenyap, bisa hilang, bisa musnah dari hatiku. Faqala, maka kemudian Ubay menyampaikan nasihat mirip seperti nasihat Ibnu Umar. Mirip. Mirip juga seperti nasihatnya Ubadah bin Shamit. Apa isi nasihatnya? Law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadar. Ingat. Walaupun kamu punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian engkau infakkan semuanya di jalan Allah, Allah tidak akan terima sampai engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan diterima infakmu sampai engkau meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan menimpamu, dan apapun yang ditakdirkan Allah tidak menimpamu maka tidak akan menimpamu. Walau mita ala ghairi hala lakunta min ahli nar. Kalau sampai kamu mati bukan di atas keyakinan ini, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Qala. Ternyata Ibnu Dailami ini masih ingin tambahan nasihat. Setelah beliau dapat nasihat seperti dari Ubay, beliau mendatangi sahabat-sahabat yang lainnya. Siapa yang beliau datangi? Fa'ataitu Abdullah ibn Mas'udin. Datang kepada Abdullah ibn Mas'ud. Wa Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa Zaid ibn Thabit. Dan datang kepada Zaid bin Thabit. Berarti berapa? 3 + 1 Ubay. 4 orang sahabat Nabi. Dan semua orang-orang yang disebutkan di sini adalah sahabat-sahabat yang ilmunya sangat dalam. Ternyata apa yang beliau dapatkan? Fakulluhum haddathani bimithli dhalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua sahabat itu menyampaikan nasihat yang sama, mirip yang itu mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat akidahnya sama. Ya. Taib, uktubu. Kufurnya mengingkari takdir. Sebab pelakunya terancam masuk neraka. Sebab pelakunya terancam masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sebab pelakunya terancam masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ana ulangi, kufurnya mengingkari takdir. Sebab pelakunya terancam masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ancam. Baik, ahsanta. Tapi antum buka halaman 599. Yang antum hafalkan itu bab 60. Itu berapa dalil? Yang antum hafalkan berapa dalil? 1 atau 5 dalil? Berapa? 5. Tayyib. Alhamdulillah. Qadar Allah yang di sini itu cuma ditulis berapa? 1. Berarti nanti sesi sore insyaallah biidznillah kita akan bahas bab ini dan kita akan bawakan 5 dalil tersebut. Ya, bukan hanya 1 dalil saja. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.